terbayang wajahmu sayang, ku bawa dalam mimpi-mimpiku. Kadang bila ku ingat dirimu, tanpa sadar hatiku menangis. Mungkin begini perjalanan hidup, bersamamu bagai ilusi biru. Walau tak pernah aku sesalkan, namun mengapa kita pernah jumpa? Kini aku masih sendiri, meniti hari-hari sepi. Hanya gambarmu ku dekat di malam ini, dan senyummu menghias bibirmu. Biar ku bawa kau dalam mimpi. Perjalanan hidup bersamamu bagai ilusi biru. Walau tak pernah aku sesalkan, namun mengapa kita pernah jumpa? Kini aku masih sendiri, meniti hari-hari sepi. Hanya gambarmu ku dekat di malam ini, dan senyummu